Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadfila rahimani wa rahimuh. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ketiga. Baca kitab Sulamul Munajjah. Sarah Safinatu Solah. Ya, masih di pembahasan sekitar seputar najis. Dimasuk dalam pembahasan bahwasanya syarat sah salat ada 12. Yang pertama adalah suci, yaitu pakaian, badan, dan tempat suci dari najis. Nah, kemudian musannif menyebutkan macam-macam najis atau contoh-contoh najis. Najis itu apa saja, yaitu khamar, baul air kencing, al-wa'id, perak, raus, al-wa'id kotoran manusia, raus kotoran hewan. Kemudian adam, yaitu darah, darah itu najis, wal-qoih nanah, kemudian wal-qoih muntahan. Kemudian wal-kalbu, yaitu anjing, wal-khinzir, babi, dan peranakan dari salah satu dari keduanya atau dari keduanya. Kemudian juga yang termasuk najis adalah bangkai. Bangkai najis termasuk yaitu mencakup bulu atau rambutnya, telapak kaki, kulit, dan tulangnya. Nah, kemudian najis kemarin sudah kita bahas najis mughalladzah, yaitu najis anjing dan babi. Najis anjing dan babi. Ini kalau najis mughalladzah dibasuh, dicuci 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci mensucikan. Baik, kemudian ya. 7 basuhan itu ya harus apa namanya ainnya atau fisiknya dan sifatnya hilang ya. Baru di situ bisa mulai apa hitungan selanjutnya. Sehingga kemarin disebutkan seandainya yaitu apa misalnya dibasuh 5 kali baru hilang fisiknya, maka 5 kali ini terhitung 1. Jadi harus nanti menambah 6 lagi agar 7. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa ilam yakun laha ta'mun. Ini sudah dibaca belum kemarin? Wa ilam yakun, coba dibaca ini matanya. Wa ilam yakun laha ta'mun wa launun. Anasad. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala, wa ilam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun in kanat minal kalbi wal khinziri ghusalaha sab'a ghusalatin. Wahidatun minha mamzujatun bi turabin tahurin. Wa in kanat min ghairihima ghusalahuma marratan wahidatan. Wa yajibu sabbul ma'i 'ala al-mutanajjisi idza kana al-ma'u duna al-qullatayn. Wa idza adkhala al-mutanajjisa fihi lam yathur wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqihi. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, wa in kanat an-najasatu hukmiyatan bi an lam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun ka bawlin jaffa. In kanat ay tilkan najasatu minal qalbil wal khinziri wa salaha sab'a wa salatin ta'abbudan wa illa fayakfi al ghuslu marratan wahidatan idza zalat al awsafu biha min haythu zawalun najasati wahidatun minha mamzujatun bi turabin tahurin wa mahalu dhalika fi ghairi al ardil turabiyyati wa hiya ma kana biha turabun amma hiya fala hajatan ila tatribiha wala farqa bainal musta'mali wa ghairihi wa in kanat min ghairihuma wa salaha maratan wahidatan wa yakfi jaryul ma'i 'alal mahalli bi nafsihi wa bi ghairihi marratan. Yustahabbu fi ghairil mughalladati ba'da izalatil awsafi ghusluha marratan thaniyatan wa thalithatan. Wa yajibu ay yustaratu fi tahril mahalli itu tuhril assalamualaikum fi tahril mahalli sabul ma'i 'ala al maghsuli al mutanajjisi wa adamu 'ainin wa wadamu ainin aini najasatin fihi walau ma'fuwan anha idza kana al-ma'u duna al-qulatain fa in waradat an najasatu alaihi tanajjasa bi mulaqatiha walau tahara tahura sallallahu alaihi wasallam walau tahura ina'un adara al-ma'a ala hawa fihi ba'da izalati jarmin najasati minhu fa in lam yazal jurmi assalamualaikum pada izalati jurmi najasati minhu fa in lam yazal jurmu tanajjas zala yazulu ya assalamualaikum fa in lam yazul al jurmu tanajjas al ma'u li istiqrarihi ma an najasati fil ina'i amma al ma'u al kathiru fala farqu fihi baina kaunihi waridan ala al mahalli mutanajjisi aw la ya cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, di matan disebutkan Musannif rahimahullah taala mengatakan fa illam yakun la ta'mun. Jika tidak ada ta'am rasa ya. Atau walau adan laun warna waris dan aroma. Maka ingkanat jadi tetin najisnya itu kalau najisnya itu tidak ada ta'am rasa, laun warna, kemudian rih, bau aroma. Maka ingkanat jika minal kalbi wal khinziri, maka wasalaha sab'a wasalatin, maka dibasuh, dicuci tujuh basuhan. Wahidatun minha mamzujatun biturabin tohurin. Ini ingkanat. Syarat jawabnya wasalaha. Jadi jika ini kan tadi kalau najisnya tidak ada apa? Tidak ada warna, tidak ada rasa, rasa dulu ya, tidak ada rasa, warna dan aroma. Ini namanya najis hukmiyah. Kalau ini berasal dari atau ini adalah najisnya najis mughalladzah ya. Karena najis mughalladzah yaitu apa dari anjing dan atau babi maka dibasuh tujuh kali salah satunya dicampur dengan debu yang suci ya Asy-Syari rahimahullah taala Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan wa in kanat an-najasatu hukmiyatan. Jika najisnya najis hukmiyah, ya. Najis hukmiyah gambarannya, bialam yakun laha to'mun, yaitu bialam yakun laha linajasat, tidak punya, lam yakun tidak punya, to'mun rasa, walau nun warna, warihun, yaitu aroma. Jadi najis terbagi menjadi dua, satu najis ainiyah, itu ada fisiknya. Ada fisiknya, ada sifat-sifatnya. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang fisiknya tidak ada. Kemudian ini gambarannya kata Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan juga sifat-sifatnya tidak ada di sini. Rasa, warna, dan bau. Kemudian beliau memberikan contoh kabaulin jafa. Seperti air kencing sudah kering. Jadi misalnya baju atau badan terkena air kencing ya misalnya air kencing anak kecil ya pokoknya air kencing gitu aja kemudian dia sudah kering sehingga fisiknya tidak terlihat lagi rasa warna bau tidak ada maka ini di dalam mazhab tetap dihukumi najis ya. Meskipun dia sudah kering terkena sinar matahari atau terkena apa angin, ya, sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Ini di dalam mazhab Syafi'i tetap dihukumi najis, tidak boleh dipakai berarti. Ya, tidak boleh dipakai untuk sholat misalnya. Padahal sudah enggak ada bekas-bekasnya ya, tapi demikian. Ini ada namanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini kemudian beliau mengatakan ingkanat ai tilkan najasat. Jika najis tersebut minal kalbi wal khinziri, maka ghusalah sab'a ghusalatin ta'abudan. Maka dibasuhnya itu sama seperti najis apa? Najis ainiyah ya. Kalau najis ainiyah kemarin kan sudah dibahas ya, itu 7 kali ya. 7 kali salah satunya dicampur dengan debu suci. Ini juga demikian. Wasalaha sab'a wasalatin ta'abudan. Ya, ta'abudan itu ta'abudi. Ta'abudi itu tidak bisa dilihat ilatnya ya. Ilatnya itu tidak ya, ilat atau ya aslinya sama hikmah beda, cuman ya mirip ya. Ilatnya itu tidak bisa diakal, artinya tidak diketahui. Ya ini namanya ta'abudi, maksudnya itu kenapa basuhannya 7. Nah itu ta'abudi. Kenapa contoh-contoh yang lain? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, yang zuhurnya 4 rakaat? Ini juga ta'abudi, jumlah-jumlah rakaat itu. Ya, ta'abudi. Tapi kalau nanti ada yang lawannya ta'abudi itu apa? Ma'kulul makna atau ta'akuli gitu kan? Ma'kulul makna, ta'akuli. Jadi alasannya itu bisa dipahami ya. Misalnya namanya najis, nah itu kan nanti kenapa diguyur pakai air ya, karena biar hilang kan itu, seperti itu ya, itu ta'akuli ya, atau ma'kulul makna, maknanya itu bisa makul, bisa didapatkan oleh akal ya. Nah kalau 7, kenapa 7 basuhan? Ya, gitu loh. Kenapa 7 basuhan ini ta'abudi? Padahal sudah bersih kan? Di matan kan yang tadi disebutkan ya. Ketika beliau mengatakan musonif ya. Jadi kalau punya to'am laundih, wajib dibasuh sampai hilang. Kemudian kalau najisnya sumayazi itu finajah satil kalbi wal khinziri sita ghusalat. Ya, kenapa harus ditambah 6? Wong sudah hilang gitu kan. Nah, itu namanya ta'abudi. Jadi secara akal ya apa? Kok harus 7 ditambah 7 gitu kan. Itu namanya ta'abudi. Ta'abudi itu nanti enggak bisa dikiaskan. Ya. Ta'abudi. Nah, jadi 7-nya ini adalah ta'abudi. Nah, kalau basuhnya itu makulur makna ta'akuli. Kenapa dibasuh? Ya kena najis. Ya, karena anjing itu najis. Nah, tapi kalau Malikiyah tidak, ya. Berarti kalau Malikiyah, kenapa ini bejananya dibasuh? Itu ta'abudi. Bukan karena najis. Wong mereka Malikiyah rahimahullah taala berpendapat tidak najis kan anjing itu. Ya, kenapa kemudian diperintahkan dibasuh. Nah, itu ta'abudi, bukan makulun makna itu. Baik. Kemudian wa'ila jika tidak, artinya jika tidak dari kalab dan khinzir. Jadi bukan najis mughalladzah. Maka fayakfi al-ghuslu maratan wahidatan. Maka cukup basuhan satu saja. Ya. Idza zalat al-awsaf biha min haitsu zawali najasat. Jika sifat-sifatnya itu tidak ada, dengan tidak adanya apa? Dengan tidak adanya najis tersebut. Jadi kalau selain najis mughalladzah, ya basuh satu kali saja. Hanya cukup satu kali saja. Nah, ini najis hukmiah itu, ya, najis hukmiah itu hanya dibasuh satu kali, ya, diguyur satu kali gitu aja. Tapi kalau najis hukmiahnya di sini najis mughalladzah, ya tetap 7 kali ya. Wahidatun minha mamzujatun bitura bin tohurin. Salah satu dari 7 basuhan tadi dicampur dengan debu suci. Wa mahalu zalika, dan wa mahalu zalika fi wairil ardi at-turabiyah. Ya, mahalu zalika yaitu kondisi yang menerapkan bahwasanya diberi campuran debu gitu Mas. Mahalu zalika, zalika kembali ke wahidun minha mamzujatun bitrabin tahur. Ya, salah satu dicampur debu itu ketika apa? Ketika bukan pada tanah yang berdebu. Bukan pada tanah yang berdebu. Wa ya maka nabiha turabun, yaitu tanah yang di situ ada turabnya, yang ada debunya. Amahia adapun tanah yang sudah ada debunya, wala hajata ila tatribiha. Maka tidak butuh ditatrib. Tatrib itu dicampur dengan debu tadi. Baik itu wala farqa bainal mustamal wa ghairihi. Baik debu itu mustamal ataupun yang lainnya, pokoknya ini kalau apa tanahnya berdebu, maka tidak perlu dicampur dengan debu. Kan ini tanah terkena najis anjing, ya najis apa, mughalladzah, ya maka kalau tanah ada debunya terkena najis mughalladzah, ya berarti tidak perlu di salah satunya tidak perlu dicampur dengan debu, ya tidak butuh fala hajata ila tatrib. Ya wa in kanat min ghairihima wasalaha marotan wahidatan. Kalau selain dari wairihima, selain dari apa tadi al kalbu wal khinzir. Tadi kalau al kalbu wal khinzir, anjing dan babi tadi kan dibasuh 7 basuhan. Kalau selain itu di matan disebutkan wa in kanat min wairihima wasalaha marotan wahidatan, cukup dibasuh satu kali. Wayak fi jaryul mai alal mahal, maka sudah mencukupi mengalirnya air di mahal tempat yang terkena najis binafsihi, baik itu dia mengalir sendiri bi ghairi ataupun dialirkan marotan satu kali. Ya, baik itu dialirkan atau mengalir sendiri itu sudah mencukupi dengan satu kali guyuran. Wa yustahabu fi ghairil mughalladzati, dan disunahkan untuk najis selain mughalladzah berarti mutawassithah dan mukhaffafah. Wa yustahabu yaitu ba'da izalatil awsaf, setelah menghilangkan sifat-sifat dari najis, ya rasa, warna, bau, maka yustahabu apa? Ghusluha, ya, fa'ilnya, naibul fa'il, yaitu disunahkan untuk dibasuh marotan saniatan wasalisatan, dibasuh yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau najis yang selain mughalladzah itu kalau satu kali basuhan sudah hilang sifat-sifatnya, itu sudah sah. Tapi disunahkan ditambah basuhan kedua dan basuhan ketiga. Ini hukumnya sunnah. Nah, kalau najis mughalladzah, kalau sudah hilang fisik dan sifat-sifatnya, maka wajib ditambah 6 basuhan agar jumlahnya 7. Wa yajibu ay yustaratu fi tuhril mahal, agar suci mahal, yaitu apa, tempat yang terkena najis, yajibu apa, sobul ma'i alal maksuli al mutanajisi, diguyurkan, dicurahkan, diguyurkan air ke al maksul, yaitu benda yang dicuci, yang benda ini terkena najis. Wa adamu aini najasatin, ya, atau ke sobu tadi ya, wajib disyaratkan tidak ada aini najasatin, tidak ada, yaitu fisik najis di fihi fil maksul al mutanajis. Ya. Jadi fisiknya di sini dihilangkan dulu. Ya. Wa adamu aini najasatin. Jadi fisiknya itu diambil dulu, baru diguyur. Walau ma'fuan anha, meskipun najis yang dimaafkan. Ya. Yaitu di sini, idza kana al-ma'u dunal kulatain, jika airnya kurang dari 2 kulah. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kulah, ya, air kurang dari 2 kulah itu air sedikit. Kemudian ada benda yang mutanajis, maka disyaratkan satu, air mengguyur benda, ya kan? Jadi benda terkena najis diguyur, ya, saya dari keran atau dari gayung diguyurkan, dan di benda tadi fisik najisnya sudah hilang. Nah, dihilangkan dulu, misalnya ada apa, kotoran, ya, diambil dulu fisiknya, diambil dulu. Di talik sebutkan 2 kulah kalau persegi kubus 60 kali 60 kali 60 volume, ya. Ini setara dengan sekitar 216 liter. Ini kalau takiknya saya Basam Al-Jabi. Fa'in warodatin najah satu alaihi tanah jasa bimula kotiha. Jika warodat itu mendatangi, siapa yang mendatangi najis satu najis, alai ala alma duna kulatain, alma kolil, air yang duna kulatain di bawah 2 kulat disebut air sedikit. Jadi kalau najis mendatangi air yang sedikit, maka tanah jasa, maka air yang sedikit tadi menjadi najis, bimula kotiha, dengan sebab bertemu dengan najis. Ya, jadi kalau ada air sedikit kurang dari 2 kulah, kurang dari 216 liter, kemudian ada najis jatuh di situ, maka langsung air yang sedikit ini menjadi najis tanpa melihat apakah berubah atau tidak. Walau tahura ina'un, ada rol ma'a ala hawa fihi ba'da izalati jurumin najasati minhu. Alam ini maksudnya apa? Membersihkan, mensucikan wadah. Yang ada najis, maka najisnya nanti dihilangkan, kemudian di situ airnya diputar-putar ya, diputar-putar, di goyang-goyang, kocok-kocok gitu di pinggir-pinggirnya, di area, di inaknya, di wadah tadi. Dan tadi disebutkan ba'da izalati jurmin najasati. Ya, setelah jurum, jurum itu ya fisiknya. Fisiknya sudah dihilangkan dari wadah tadi. Fa'ilam yazulil jurmu, jika jurumnya fisiknya itu tidak hilang, belum hilang, maka tanah jasa al-ma'u, airnya menjadi najis. Istiqrarihi ma'an najasati fil'ina. Karena menempatnya si air bersama dengan najis di wadah tersebut. Jadi harus dihilangkan apa fisiknya. Ya, setelah itu bisa diberi air, kemudian digoyang-goyangkan gitu, diapa diputer, airnya diputer-puter di wadah tadi. Caranya demikian. Tapi kalau masih ada fisiknya, maka langsung airnya menjadi najis. Ya. Makanya harus ba'da izalati jurmin najasah. Nah, itu membicarakan tentang air yang sedikit, yang dunal kulatain, kurang dari 2 kulah. Amal ma'u al-kasiru, adapun air yang banyak. Air banyak berarti 2 kulah, 216 liter atau lebih. Fala farqa fihi, tidak ada perbedaan di dalam air yang banyak, yaitu baina kaunihi waridan, antara kaunisi air tadi waridan mendatangi najis, waridan alal mahali al mutanajis, air tadi mendatangi tempat atau area yang terkena najis atau tidak, atau yang didatangi. Ya, jadi kalau airnya 2 kulah atau lebih, misalnya taruhlah 300 liter, maka nanti nggak ada bedanya ketika hukumnya ya, ketika membersihkan najis, ya, maka bisa diguyurkan, bisa pula masuk ke situ. Jadi kalau airnya banyak 300 liter, ya, maka berarti kalau ada benda terkena najis dimasukkan di situ, ya, maka ini nggak langsung dihukumi najis kan airnya, ya, tergantung nanti berubah atau tidak, ya, sehingga di sini tidak mengapa, jadi tidak dibedakan ya. Kalau airnya sedikit satu bak, kemudian mau mencuci satu baju terkena najis, bajunya dimasukkan, udah tidak bisa apa, langsung airnya jadi najis, ya, jadi najis. Nah, kalau airnya banyak, di sini dikatakan bisa air mendatangi atau didatangi. Kemudian, ya, jika dibaca lagi salahnya. Atau matanya sudah belum tadi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in adkhala al-mutanajjisa fihi lam yathhur wa tarajjasa al-ma'u wa mulaqihi wa yajibu 'alayhi al-istibra'u min al-bawli hatta yaghriba 'ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yakhruju. Qala al-sharih rahimahullah, فإن أدخل المتنجس فيه أي الماء القليل لم يطهر أي المتنجس وتنجس الماء وملاقيه فلا يطهر غيره لضعفه وتغيره ولا بد من عصر الثوب من البول ونحوه قبل وضعه في الإناء حتى يزول جرم النجاسة بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل بخلاف ما لو صب عليه من نحو إبريق فإنه لا يشترط عصره قبل الصب، كما أنه لا يشترط عصره بعد الغسل، ويجب عليه الاستبراء من البول عند انقطاعه لئلا يعود شيء فينجسه حتى يغرب على ظنه أنه أي البول لا يعود ولا يخرج إما بنتر ذكر أو مشي، وأكثره 70 خطوة أو تنحنح أو تحامل بمسح على الفرج وبمسح البطن ومسح مجامع العروق بيده وغير ذلك مما اعتاده مخرجا للفضلة، وذلك يختلف باختلاف الناس وكل أعرف بطبعه. ومحل وجوب الاستبراء إن ظن عوده لولا الاستبراء وإلا استحب، وكذا الاستبراء من الغائط ولا يبالغ فيه لأنه يورث الوسواس والضرر. ثم بعد الاستبراء يستنجي وجوبا عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت. أحسن الله إليكم. Fa'in adkhala al-mutanajjisa fihi, yaitu in adkhala jika seseorang memasukkan al-mutanajjisa, benda yang terkena najis, mutanajjis fihi ay al-ma al-qalil, di air yang sedikit, maka lam yadhur, maka air tadi al-mutanajisnya. Lam yadhur ay al-mutanajis. Benda tadi tidak bisa menjadi suci. Wa tanajasa al-ma'u wa mulaqihi. Maka airnya ya menjadi najis. Wa mulaqihi, dan yang bertemu dengan air. Ini tadi sebenarnya sudah kita sampaikan tadi. Ini kalau airnya sedikit, kemudian kita punya benda mutanajis dimasukkan ke air yang sedikit, kurang dari 215-16 liter, maka benda mutanajis tidak bisa menjadi suci. Malah airnya yang menjadi najis. Ya. Malah airnya menjadi najis. Wa tanajasa al-ma'u wa mulaqihi. Fala yutahiru wairahu lidhafi wa taghayyurihi. Maka air ini tidak bisa mensucikan yang lainnya karena dia lemah. Air sedikit didatangi itu lemah, wataghayyuri, dan juga berubah. Alasannya itu. Tapi kalau enggak berubah ya sama saja ya, menjadi najis kan, dia lemah tadi. Karena aturannya ketika air ini sedikit, kemasukan benda mutanajis atau najis, udah airnya langsung najis. Airnya menjadi najis. Ya, sehingga tidak mungkin kemudian air yang mutanajis kok mau membersihkan benda lain. Ya, ini tidak bisa. Ini air sedikit itu lemah. Kemudian beliau mengatakan wala buddha min asri saubi minal baul wa nawi qabla wat'ihi bil ina hatta yazula jurmun najasati. Dan kemudian kalau ingin membersihkan mutanajis di wadah, maka harus diperas kain yang terkena najis, misalnya najis air kencing, harus diperes dulu. Air kencing dan najis yang lainnya, ya, najis air yang lain, diperas dulu sebelum ditaruh di wadah yang ada airnya. Hatta yazula, sampai hilang jurmun najasati. Intinya fisik najisnya hilang dulu. Bihaitsu dimana la tabqa rutubatun tanfasilu. Dimana sudah tidak ada unsur basah yang nanti memisahkan diri, menetes masuk ke air. Jadi cara membersihkannya seperti itu kalau di wadah. Bikhilafi malau suba alaihi, bedanya kalau suba alaihi yaitu air di guyur. Air mengguyur. Suba alaihi ya diguyur ke benda mutan najis min nahwi ibriqin dari apa namanya teko ataupun yang semisal. Fa innahu la yustaratu asruhu qabla sabi. Tidak disyaratkan diperes. Jadi kalau mau masuk ke wadah itu harus diperes dulu, tapi kalau dia diguyur tidak disyaratkan harus diperes. Kama annahu sebagaimana tidak pula kama annahu sebagaimana la yustaratu tidak disyaratkan pula asruhu diperes ba'dal ghusli setelah dicuci. Maka setelah dicuci pun tidak harus diperes ya. Tidak harus diperes. Kemudian wajib baginya al istibra'u minal baul, ya membersihkan diri atau istibra' membebaskan diri minal baul dari air kencing indan qita'ihi ketika air kencing telah berhenti di ala yauda syai'un fayunajjisuhu. Nanti ada rinciannya kapan wajib. Jadi istibra', jadi setelah buang air kecil itu di sini wajib istibra' ketika sudah berhenti. Alasannya agar nanti tidak kembali atau tidak keluar lagi. Ketika sudah buang air kecil kemudian selesai, ini nanti biasanya itu atau kadang bisa nanti keluar lagi. Ya, ketika batuk atau ketika ada tekanan-tekanan ya itu, atau misalnya ketika membungkuk ruku itu nanti bisa Pak keluar. Nah, agar tidak keluar itu dikeluarkan dulu istibra', dikeluarkan terlebih dahulu. Hatta yagliba ala dzani annahu al baul la ya'udu wa la yakhruju, sampai dia punya prasangka kuat air kencingnya itu tidak keluar lagi. Ya, la ya'udu wala yakhruju, tidak keluar. Nah, kemudian beliau memberikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh cara istibra. Ima binatri zakarin, dengan nater dipijat atau dipelintir gitu ya, dipelintir zakarnya au masyin au bimasyin, dengan berjalan wa aktsaruhu sab'una khotwatan, maksimal 70 langkah au tanah nuhin. Ini contoh-contoh ya, nanti yang cocok yang mana yang biasa. Tanah nu berdehem ya. Berdehem-dehem gitu biar nanti keluar sisa-sisanya. Au tahamulin bimashi a'lal farji, atau tahamul dengan ada penekanan ketika bimashi yaitu dengan mengusap ya bagian atas farji. Au bimashil batni ya, mengusap perut. Nah, ini dengan menekan, ya, usap dengan tekan. Wa masyi atau menekan majami'il uruqi biyadihi. Urat-urat atau otot-otot. Tempat-tempat urat-urat atau otot. Wa ghairi dzalika, dan selain dari itu mimma tadahu mukhrijan lil fadolati. Yang sudah itadahu menjadi kebiasaan itu bisa, hal-hal tadi bisa mukhrijan mengeluarkan, yaitu kotoran, sisa-sisa, ya, sisa-sisa kotoran. Wadzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nasi, hal ini tadi cara-cara istibra' itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wakulun masing-masing a'rafu, mengetahui bitab'ihi, yang menjadi kebiasaannya. Jadi kebiasaannya itu nanti apa namanya bisa tuntas buang air kecilnya itu dengan seperti apa. Nah, apakah dengan apa batuk-batuk dalam-dalam atau dengan diurut ya, diurut-urut atau dengan apa? Yaitu biasanya punya kebiasaan masing-masing. Nah, tadi dikatakan wajib. Nah, di sini disebutkan kapan itu dikatakan wajib istibro. Wa mahalu wujubil istibro'i, maka kondisi, mahal itu kondisi wajibnya istibro adalah in dhanna audahu laulal istibro. Jika dia ada perasaan kuat, ini ada perasaan kuat, ini kemungkinan besar akan netes atau keluar lagi. Kalau tidak diistibro, maka itu wajib. Ya. Jadi misalnya dia punya kebiasaan seringnya gitu. Ya, seringnya kalau nggak istibro dia keluar. Ya. Sudah berkali-kali mengalami seperti itu, sehingga ketika tidak istibro berarti dia punya prasangka kuat. Ini kemungkinan besar akan keluar lagi. Maka dalam kondisi ini dia wajib istibro karena dia sudah punya zon. Itu kalau enggak istibro akan keluar lagi. Wailah jika tidak demikian, artinya jika dia tidak punya zon akan keluar, jadi kebiasaannya tidak seperti itu misalnya. Maka ustuhiba hanya disunahkan saja istibro itu. Hanya disunahkan saja, ya, hukumnya sunah. Wakadzal istibro'u minal ghaiti, demikian pula istibro' dari ghaid, buang air besar. Meskipun yang kebanyakan buang air kecil ya, yang apa, yang banyak kasusnya kan seperti itu. Ya, buang air besar ya bisa juga ya, tapi nampaknya jarang. Tapi di sini juga berlaku untuk istibro minal ghaid dari BAB. Wala yubalihu fihi fil istibro, tidak boleh istibro itu berlebih-lebihan. Li'anahu karena Allah istibro berlebih-lebihan, yurisu al-waswasa wal-dororo, akan apa, menimbulkan waswas dan doror. Jadi ya sekedarnya, tidak kemudian nggak selesai-selesai istibro terus ya, diurat-urut terus atau di apa, di DM-DM nggak selesai-selesai, itu berlebih-lebihan namanya. Ya, nanti kalau seperti itu malah dia bisa apa? Was-was. Ya, kalau BAB memang biasanya ya, kalau memang pas kena sakit apa sering buang air besar seperti itu. Ya, ini tidak berlebih-lebihan karena berlebih-lebihan nanti jadinya was-was. Ya, nanti wah ini keluar lagi enggak? Ini enggak apa ini jangan-jangan sudah keluar dan seterusnya. Jadi akhirnya nanti was-was. Suma kemudian ba'dal istibra'i, setelah istibra' yastanji wujuban inda iradati nahwi sholatin au diqi waqtin. Ini masalah istinja ya. Masalah apa? Istinja. Tadi setelah istibro itu kan, tadi kan misalnya buang air kecil, kemudian dia istibro duluan, setelah selesai buang air kecil istibro, kemudian dia membatuk-batuk atau apa diurut, ya, dipijat, diurut, ditekan, tadi ya, tergantung. Nah, setelah selesai istibro, kemudian cebok. Istinja cebok. Nah, hukumnya apa cebok ini? Wujuban. Wajib ketika apa? Ketika ingin sholat atau waktunya sudah mepet. Kalau nggak ingin sholat gimana? Mungkin ya na'udzubillah min dzalik, mungkin orang fasik tidak mau sholat. Tidak sholat gitu loh. Terus wajib atau tidak? Enggak wajib, Ustaz. Enggak wajib. Kok enak enggak wajib? Udah enggak sholat enggak ini. Jadi terbebas. Jadi double-double. Kalau di Busur Al-Karim disebutkan, dia tetap wajib. Meskipun dia tidak ingin sholat. Alasannya sudah diwakili irodah syariah atau syariah. Jadi ada irodah syari. Ya, secara syari itu ada irodah, itu sholat. Meskipun orangnya enggak sholat. Gitu ya. Nah itu dia kalau, artinya dia enggak sholat nih. Wajib enggak dia cebok? Gitu loh. Nah, kalau enggak wajib berarti kan dia enggak dosa. Enggak wajib. Dia enggak dosa. Dosanya dosa meninggalkan sholat, tapi tidak dosa meninggalkan cebok. Tapi kalau wajib, berarti dia dosa enggak sholat, plus dosa tidak cebok. Nah, kalau di Busur Al-Karim, secara mukadimah terumiyah, bukan meskipun dia tidak sholat. Ya, tetap wajib. Sehingga kalau dia tidak sholat, kok tidak cebok, ya berarti dia dosa. Dosa tidak cebok, dosa tidak sholat. Ya, dosanya double. Karena hukum wajib itu memberikan konsekuensi apa? Kalau ditinggalkan dosa. Ya, sebagaimana di pelajaran usul fikih demikian. Ya, kalau ini wajib, berarti dosa. Dosa meninggalkannya. Jadi cebok itu wajib. Kemudian, jadi matanya sudah, sekarang dibaca matanya ya. Sumaya stanji wa yurhi sama sarahnya. Silakan yang membaca. Bismillah. Ya. Wa in kana aqalla minha yanjusu bil muraqati wa illam yatabayyar. Sumaya stanji bukan? Oh iya, telepon. Kebanyakan bukanya tadi. Thumma thumma yastanji wa yurkhi duburahu hatta yaghsila ma fi tabaqatihi minan najasati wa yadrukuhu hatta yaghriba ala dhannihi zawalu ta'min najasati wa launiha wa rihiha wa mata laqatin najasat najasatu al-madhkuratu in kana qullataini wa mata lam yanjus illa in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu wa yadhuru bi zawadi at-taghayyur. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala thumma ba'da al-istibra'i yastanji wujuban 'inda iradati nahwi salatin aw dhiqi waqtin. ويرخي وجوبا وقت الاستنجاء من الغائط دبوره حتى يغسل ما في طبقاته أي تضعيفه من النجاسة ويدركه أي الدبر حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحه ويعتمد بغسل الدبر على أصبعه الوسطى ويستعمل من الماء ما يغلب على الظن زوال النجاسة ويدرك يده وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس بالوسواس ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء إن كان قلتين من محض الماء ولو مستعملا لم ينجس أي الماء illa in ghayyarat ay in najasatu hatta terkeram sendiri baru ya ahata au safi ya أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه فتنجس ولو كان التغير yasiran aw taqdiran bi an waqa'a fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi ka bawlin munqati'ir raihati wat ta'mi wal launi fa yuqaddaru bi mukhalifin ashadda ka hiddati khallin wa sawadi hibrin wa dhaka'i miskin fa in kana bi haythu yughayyaru bi adna taghayyurin fal ma'u najisun wa qullatani bi muqaddari al-ina'i arba'u jirarin wa bi wazni al-qabbani al-batawi 322 qistasan wa bi mithqal ar-riyali al-batawi 8,062 riyalan wa hadha kulluhu بالتخمين تسهيلا للعوام. يا شكرا. أحسن الله إليك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يستنجي ويرخي. Kemudian dia istinja setelah istibra tadi, kemudian istinja ويرخي dan merilekkan atau mengendorkan tubuh rohu duburnya hatta yaksila mafi tobaqatihi minan najasati sampai dia bisa mencuci membasuh tobaqat lipatan-lipatan yang di situ ada najisnya wayatlukuhu dan dia gosok hatta atau yatluk gosok atau melewatkan tangan hatta yaghliba ala dhunihi sampai dia ada perasaan kuat zawalu hilangnya tok min najasati rasa najis rasanya walauniha warnanya warihiha dan aromanya ya di sini Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan wayurhi wujuban hukumnya wajib untuk mengendorkan ketika istinja minal ghaid dari berak tuburahu dikendorkan hatta yaksila mafi tobaqati ay tadhaifihi tingkatan atau lipatan-lipatan minan najasati yang di situ ada najisnya wa tadlukuhu ay atubur tuburnya di dalek itu ya di apa namanya pakai tangan ya macam digosok atau dilalukan gini ya. Kalau kayak wudu kan dalekun itu kan gini ya. Ya ini gini dalekun. Ini wajib kalau wudu untuk Malikiyah wajib. Ya ini cebok seperti itu. Nampaknya ini atof ke yurhi kalau dibilang wujuban wajib di sini tadi wa yurhi wujuban wa yatukuhu wa yatlukuhu ini cara ya hatta yaghliba ala dhunihi sampai dia ada prasangka kuat hilangnya rasa warna dan aroma wa tamidu fi ghusli dhuburi ala usbu'aihi al-wusta. Dia menggunakan yaitu ketika membasuh mencuci dubur ya anus itu menggunakan jari tengah karena itu yang paling maksimal bisa membersihkan wa yastamilu minal ma'i dan menggunakan air ma yaglibu ala dhoni zawalu najasati. Dipakai air sampai apa? Sampai dia punya prasangka kuat, hilangnya apa? Najis. Wayat luku toyat liku yadahu ba'da ghusli dubur. Ini di apa nama? Dilewatkan tangannya setelah dibasuh duburnya. Wayang dohu farjahu dia menciprati memerciki dipersihkan diberi air gitu farjahu farjinya wasaro wilahu dan celananya. Ya pokoknya celana yang bertemu tubuh ya. Ba'dal istinja, setelah istinja daf'an lil liwaswasin. Daf'an lil waswasi. Untuk melawan, menghindari waswas. Jadi di sini disunahkan untuk itu enggak disebutkan di sini ya, yang seingatannya disunahkan untuk sunah untuk merciki. Jadi parjinya diperciki air gitu kan, sama celananya. Ini dalam rangka untuk menghilangkan was-was. Nanti kalau dia lihat merasa kok dilihat celananya basah. Nah, kalau enggak diperciki, dia akan sering was-was. Wah, jangan-jangan ini air kencing. Ya, berarti ini najis. Ya. Nah, kalau dia diberi air, maka dia akan, ini kan air tadi yang sudah dia percikan. Ya, untuk menghindari apa? Was-was. Karena was-was ini penyakit dari setan ya. Kita berlindung dari penyakit ini yang nanti akan ya mengganggu seorang ya. Dia serba apa? Serba ragu-ragu terus. Tadi sudah ini belum sudah ini sudah dibasuh belum? Sudah ini belum jadi. Jadi ragu-ragu terus itu serba seperti itu. Nah, kan penyakit masalahnya. Jadi berlindung pada Allah dari ya, sakit itu. Kemudian beliau mengatakan wama talaqotin najas satu al-madhkuratu, maka kapanpun najis yang disebutkan tadi lakot jatuh atau bertemu dengan alma yaitu air ini enggak di matanya enggak disebutkan mama talaqutin najat alam qutu fa in kana qulatain langsung gitu kan jadi disembunyikan maful binya apa tidak dinampakkan mama talaqutin najat satu alam qutu alma'a gitu kan jika ya kadang modelnya seperti itu ya dia dinampakkan dari konteksnya sudah tahu. Najis yang disebutkan tadi, najis-najis itu kalau dia bertemu air ya, atau menimpa air maka dirinci. Fa in kana qulatain jika airnya qulatain dua kulah. Ya, istilahnya langsung kita baca fa in kana qulatain min mahdil ma murni air walau musta'malan atau air yang musta'mal. Maka lam yanjus al-ma'u, air tadi. Jadi kalau airnya dua kulah atau lebih, ya misalnya kita punya air 300 liter, kemudian kemasukan najis, ya, bangkai atau air kencing atau apa, maka tidak langsung dihukumi najis. Ya. Beda dengan air sedikit, langsung dihukumi najis. Nah, ini tidak menjadi najis ila kecuali in goyarot jika najis tadi goyarot merubah tokmahu rasa yaitu alma air yang banyak tadi au laun atau warnanya atau rihnya berarti salah satu kan pakai atau berarti salah satu berubah rasa saja atau warna saja atau bau saja. Pokoknya berubah salah satu, maka itu menjadi najis. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Ya. Akhirnya banyak kemasukan najis. Tidak ada berubah, tidak najis. Padahal ada najisnya itu. Gitu kan. Nyatanya ada najisnya itu ada kelebihan dari air. Kan. Itu keistimewaan air. Jadi semuanya kan bisa dipakai. Nah, padahal ada najis di situ, tapi karena airnya banyak ini kan punya kelebihan. Ini kebalikannya dengan benda cair lain. Nah, kalau benda cair lain, ya dihukumi seperti air sedikit ya, ada madu, ada susu, minyak ya, benda-benda cair kemasukan najis ya. Najisnya di titik situ, semuanya jadi najis. Padahal yang di sana itu kan nggak kena najis tuh. Nah itu, kadang secara logika juga kayak gimana ya, di sana kan nggak kena najis tuh. Mestinya aman kan, wong najisnya sedikit, tapi para buka mengatakan seperti dan tidak pula, tidak bisa disucikan pula. Kalau cairan terkena najis, ada madu, ya, berliter-liter, kena beberapa tetes najis, langsung nggak bisa digunakan semuanya. Nah, padahal di pojok sana mestinya kan normal gitu kan, nggak kena, tapi nggak bisa. Langsung najis dan semuanya, dan najis semuanya nggak bisa di dan nggak bisa disucikan, ya, nggak bisa disucikan. Ini beda cairan dengan apa, benda cair dengan air. Ini air itu punya keistimewaan ya. Ya, illa in ghayarat, jika yaitu jika, kecuali jika najisnya itu ghayarat merubah ahada ausofi as-salasati, salah satu dari tiga sifat yaitu ta'mu rasa, laun, warna, dan aurih aroma. Fatana jasa walaukana taghayyuru yasiran au taqdiran, meskipun berubahnya sedikit, cuma sedikit berubahnya ya, tetap apa, nah, najis, dihukumi najis. Karena kalau najis itu apa, berat ya, artinya dia lebih berat daripada masalah benda suci yang mencampuri air ya. Kalau benda suci mencampuri air ya, maka air itu tetap mutlak jika apa, asalkan perubahannya tidak banyak. Jadi kalau perubahannya sedikit tetap bisa dipakai untuk bersuci, misalnya punya air kecampuran sabun, deterjen, sedikit berubahnya maka tidak mengapa, masih bisa. Ya. Tapi kalau air kemasukan najis, ya airnya banyak, 20 atau lebih kemasukan najis, berubahnya sedikit, langsung dihukumi apa? Najis, meskipun perubahannya apa, sedikit. Ya, siran atau takdiran, jadi ada juga perubahan yang takdiri. Takdir itu tidak nampak, tidak kelihatan secara indera. Ya, di indera enggak bisa. Kemudian boleh memberikan contoh, bi'an waqo'a filma'i, waqo'a jatuh filma'i di air, yang jatuh apa? Najasatun, fa'il dari waqo'a. Najasatun, najis, ada najis masuk ke air. Nah, najis ini muwafiqotun lahu fi sifatihi, berkesesuaian, cocok lahu lilma, fi sifati, dalam sifat-sifatnya. Jadi kalau ada najis yang sifat-sifatnya sama dengan air. Air itu kan rasa, warna, baunya seperti itu. Warnanya tidak berwarna, rasanya seperti itu, aromanya seperti itu. Nah, kalau ada najis, sifatnya sama dengan air, rasanya sama dengan air, warnanya sama dengan air, aromanya sama. Masuk ke air, terus bagaimana? Berubah atau tidak? Ya kan nggak bisa kelihatan, mau sama sifatnya gitu kan. Dia nggak bisa kelihatan. Warnanya bisa berubah enggak? Ya sama-sama seperti itu, enggak punya warna misalnya. Atau bening gitu. Nah, sehingga seperti apa? Maka dikira-kira, diandaikan. Kemudian beliau mencontohkan kabaulin, contoh najis yang sifatnya sama dengan air, kabaulin munqati ra'ihah. Munqati ra'ihah itu maksudnya masih terputus aromanya, itu aromanya sudah hilang. Jadi, air kencing tapi bukan aroma air kencing. Ya kayak aroma apa? Ya seperti biasa, air gitu. Wa ta'am rasanya juga kayak air misalnya. Wa laun warnanya juga seperti warna air gitu. Sehingga enggak bisa dibedakan. Maka kalau seperti itu, fayuqad daru bimukhalifin asyadda. Maka dikira-kirakan, diperkirakan, diandaikan, ya, najis yang sifatnya dengan sama dengan air itu, diandaikan najis tadi adalah sesuatu zat yang punya sifat berbeda sekali, mencolok perbedaannya dengan air. Contoh, kahidati khol. Khol itu cuka ya, rasa. Contoh rasa cuka itu kan apa namanya, cuka masam ya. Kemudian kalau warna itu diandekan ini adalah tinta, hitamnya tinta. Kalau aroma misik. Jadi misalnya ada air yang banyak. Nah, kalau sedikit kan langsung najis. Airnya banyak 300 liter kemasukan najis, air kencing yang sifatnya sama dengan air. Misalnya sifatnya sama semua. Rasa, warna, bau sama semua, maka kita mengandaikan tiga. Seandainya misalnya taruhlah seperempat gelas gitu misalnya, atau ya sekitar itulah, misalnya seperempat gelas kecil itu masuk air kencingnya segitu, maka diandaikan seperempat gelas tadi, kalau dia cuka kira-kira berubah enggak rasanya atau tidak misalnya, maka kita andaikan kira-kira ini kalau seandainya itu adalah tinta hitam berubah enggak. Oh berubah, berarti langsung dihukumi najis. Oh tidak, berarti lihat kalau misik, ya, berarti ini yang sifatnya mencolok semua, ya. Sifatnya apa? Mencolok semua, yang berbeda jauh semua. Pak Ingkana, ya. Tapi kemudian kalau misalnya air kencingnya itu yang apa namanya, yang sama adalah misalnya warnanya saja, maka yang diandikan yang warna saja. Diandikan warna saja, karena rasanya beda dengan air, aromanya beda, tapi warnanya sama. Nah, berarti warnanya kan harus diketahui berubah enggak warnanya. Gitu. Oh, rasanya enggak berubah, berarti aman. Aromanya tidak, tapi rasanya, warnanya kan enggak tahu. Nah, warnanya diandikan, berarti kalau misalnya warna saja yang sama, maka yang diandikan ya cukup warna tinta hitam. Pak Ingkana bihai suyugoyiru biatna tagoyurin falma'u najisun. Maka kalau hasil pengandian tadi ternyata airnya berubah walaupun sedikit, atna tagoyur, perubahan yang minimal berubah, maka air jadi najis. Nah, airnya menjadi najis. Kemudian beliau mengatakan tentang dua kulahnya. Dua kulah itu setara empat apa namanya guci atau gentong wadah itu empat, atau dengan ukuran apa Betawi ya. Di Talik disebutkan nisbah ila ahadi bultan Jawa Indonesia. Ini sampai orang luar negeri ya nulis kayak gini karena penulisnya apa Indonesia, jadi pakai takaran Indonesia. Ya, coba nanti dicek ini ada Koban Al-Batawi Salah Sumi'ah Wasnani Wa Isruna Kistos. Berapa ini? 322 kati. Kistos itu kalau kati, satu kati itu sekitar 0,6 kilogram. Ya. Tengah kalau miskol rial Betawi ya. Sama niyata alafin wasnani wasituna rialan 8062 rial. Wa hadza kulluhu, ini semua konversi ini bitakhmin, dengan perkiraan tashilan untuk mempermudah lil awam, orang-orang awam. Dan tadi sudah disebutkan itu 216 liter gampangnya gitu ya. Kemudian beliau mengatakan 1 liter air itu sama sebanding 1 kilogram. 216 liter gampangnya gitu, atau tadi kalau kubus berapa tadi 60 ya, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu air dua kula. Ya, demikian yang bisa kita baca di kesempatan sore kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin akan ada ya kita jadwalkan ada ujian, silakan dipelajari materi-materi yang sudah kita sampaikan sebagai apa untuk dorongan untuk bisa memurojaah. Kurang lebihnya mohon maaf, jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.